Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala ahli wa sahbihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul kembali di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sakit jadi sehat, yang sehat awet sehatnya selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Mungkin ada orang yang nanya, "Ni Habib, kalau mulai kok mesti ngomongnya begitu terus, kenapa?" Karena setelah iman itu tidak ada nikmat yang lebih besar, kata Rasul SAW, daripada al-afiyah. Maju lagi boleh, biar lebih dekat. Monggo, majukan aja. Setelah keimanan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada al-afiyah. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-afiyah itu artinya banyak. Sehat dalam segala macam arti. Sehat jasmaninya, sehat pikirannya, sehat rohaninya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Itu arti daripada al-afiyah. Jadi lengkap, sehat, selamat. Itu kenikmatan yang tiada tara dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah makanya kita disuruh minta kepada Allah Ta'ala. Jangan cuman pasrah, tapi begitu kena penyakit gak bisa pasrah. Udahlah saya pasrah sama Allah, dikasih apapun saya ridho. Tapi nyatanya begitu kena sedikit saja, jentiknya abuh, bengak-bengok. Iya, gak bisa ridho. Makanya ya kita minta kepada Allah Ta'ala biar dikasih sehat, selamat, dikasih senang, tidak ngalami yang gak enak. Itu harus selalu kita minta. Termasuk salah satu cara minta adalah dengan mengucapkan terima kasih. Jadi orang mengucapkan terima kasih alias syukur, kalau bahasa syariatnya alhamdulillah, itu sebagai salah satu cara terbaik untuk mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Nah kok bisa? Orang cuma mengucap terima kasih, kok bisa dapat tambahan nikmat? Sebab Rasul telah menyatakan dalam sebuah hadis, afdhalud du'a, sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Allah itu permohonan yang terbaik. Nah kalau kita pengen sehatnya nambah, ya kalau dikasih kesehatan, mengucap terima kasih, alhamdulillah. Pengen duitnya nambah, kalau punya duit yang ucap alhamdulillah. Pengen tidak punya duitnya nambah, nggak mungkin nggak punya duit nambah kan? Dalam kondisi nggak punya duit kan tetap punya duit yang ada itu disyukuri dengan alhamdulillah, maka nanti segera ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyukur qaidun ni'mah. Kalau nikmat itu enggak pengen hilang, nikmatnya harus ditaleni. Punya motor diparkir, kunci stang. Ya, titipkan pada tukang parkir. Itu namanya ditaleni. Punya unta, punya kambing, punya sapi, ya ditaleni biar enggak hilang. Lah kita punya nikmat, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat pangkat, nikmat apapun itu juga butuh ditaleni. Biar gak ucul. Ya biar gak hilang. Lah naleninya bagaimana? Naleninya adalah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah syukur itu bukan cuman ucapan. Ucapan itu cuman salah satu bagian daripada syukur. Lah syukur itu sendiri apa? Syukur itu sendiri adalah ungkapan yang muncul dalam hati. Makanya surat Al-Fatihah dikatakan surat alhamdulillah. Jadi salah satu nama surat Al-Fatihah itu alhamdulillah. lillah. Kenapa begitu? Karena setelah basmalah diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di surat ini Allah sudah mengajarkan kalimat syukur yang terbaik. Tidak ada kalimat syukur yang lebih baik dari apa yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala selain yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran yang langsung wahyunya Allah, baru tingkatan berikutnya adalah sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita tiap sholat sudah ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Habis makan ya insyaallah lisan ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi itu bagian kecil dari syukur. Ada bagian yang lebih besar, pemantiknya, pemicunya, yang mendorong mengucapkan itu yang dalam hati. Kalau cuma dorongannya kebiasaan, itu namanya bukan syukur. Namanya bukan syukur, tapi sudah terbiasa mengucap alhamdulillah. Ya ibadah, dapat pahala. Tapi kalau syukur itu dorongan dalam hati, betul-betul bilang, suwun Gusti, terima kasih ya Allah. Ngucap alhamdulillahnya itu dari hati tenanan. Lah yang begini kira-kira kita udah sering atau jarang sekali? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, contoh motor jenengan hilang, bingung napa mboten bingung? Jujur mawon. Bingung. Sudah muter ngalor ngidul nyari gak ketemu, jenengan pulang ke rumah jebulani lali, mau mangkat ora gawa motor nunut koncone. Itu begitu lihat motor di rumah itu ngucap apa? Alhamdulillah. Kan muncul dari dalam hati, motornya tidak hilang, ternyata lupa. Lah maklum karena faktor usia, ya faktor usia dan kurang minum air. Jadi orang kalau kurang minum air itu salah satu dampaknya adalah mudah lupa. Jenengan kalau mudah lupa, ingat-ingat saja. Namanya mudah lupa kok suruh ingat-ingat toh, Beb. Kalau mudah lupa itu salah satu penyebabnya kurang minum air. Kenapa kurang minum air menyebabkan orang mudah lupa? Sebab ketika orang itu kurang minum air, cairan di tubuhnya kurang, tubuhnya mengalami dehidrasi. Ada dehidrasi ringan, ada yang berat. Lah kalau cairan tubuhnya enggak cukup, lah otak itu ada cairannya. Cairan otak itu yang disedot untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sehingga otaknya kurang cairan. Akhirnya otaknya lemot, lemot. Lah kalau otaknya lemot, jane iki yo iling, tapi ilinge bar 3 jam. Lemot, loadingnya lambat, ingat tapi ingatnya 3 jam kemudian. Itu namanya lupaan, yaitu lalianan, bahasa Jawanya kan begitu kan, mudah lupa karena cairannya kurang. Nah kalau kita mau syukur ya dari hati, muncul dari hati. Nah ketika muncul dari hati, wujudnya lisan ngucap alhamdulillah. Nah nanti aksinya banyak. Kalau dia itu punya tenaga, ya tenaganya dipakai untuk yang baik. Kalau dia punya harta, ya hartanya itu langsung digunakan untuk yang baik. Kalau dia punya wajah, wajahnya itu ya disodorkan untuk yang baik, enggak perengutan. Ya adanya enak dilihat gitu. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan rasa syukur. Nah sebetulnya satu hari 17 kali minimal kita diwajibkan merasakan syukur. Ngono kok ya rasa syukur. Betul lah betul. Lalu ben sholat tuh setiap kali sholat kan baca surat Al-Fatihah, baca surat alhamdulillah. Nah itu tiap kali kan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebetulnya syukur nopo ngelamun. Kalau betul-betul syukur kan mestinya 17 kali dalam satu hari, suwun Gusti, betulan ngucap gitu. Artinya ayam atau enggak ayam? Ayam, tentrem atau enggak tentrem? Tentrem. Lah berarti selama ini 17 kali dalam satu hari, selama hidup kita sampai umur jenengan hari ini, umur saya hari ini, mestinya sudah pinter syukur atau belum pinter syukur? Mestinya sudah pinter karena dilatih tiap hari. Sedangkan latihannya bukan cuma di sholat yang wajib. Di luar sholat kita juga disuruh ucap alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi ucap alhamdulillah. Selesai makan, selesai minum ucap alhamdulillah. Selesai melakukan hal-hal yang kita berbuat baik, bisa selesai disuruh ucapkan alhamdulillah. alhamdulillah. Mestinya kan lulus, mestinya. Lah kenapa kok enggak lulus? Sebab kita terlampau membuat segala sesuatu gampang digampangkan, dijalani tapi enggak dirasakan. Jadi ngelakoni tanpa rasa. Ngelakoni tanpa rasa. Lah itulah yang menyebabkan manusia mati tapi urip, urip tapi mati. Sinten niku? Mati tapi urip. Lah urip jebulane mati. Lah sinten niku? Ya kita-kita ini ya, mati tapi hidup, hidup tapi mati. Jadi malaikat tuh kalau nyabut nyawanya manusia ki ya rodok bingung jani. Jani kis mati kit bian nyabute aja. Nyabutnya rodok tuh telat. Memang SK-nya menurut perintahnya Allah. Karena itulah Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyatakan annasu niyam idza matu intabahu. Kata Khalifah Ali menantunya Kanjeng Nabi, ya, Khalifah Ali karramallahu wajhahu, beliau menyatakan manusia itu tidur semuanya. Tidur kecuali yang melek. Annas niyam itu, manusia tidur, jangan diprotes. Khalifah Ali, lah itu kan wali-wali enggak tidur tuh wali-wali kan. Ya, itu kalimat begitu maksudnya kebanyakan manusia. Seperti kalimat kullu bid'atin dolalah. Kabeh bid'ah sesat. Ya bukan semua bid'ah sesat. Ya sing sesat sesat, sing ora sesat ya ora sesat. Begitu loh maksudnya. Bahasa Arab tuh gitu. Makanya kita tuh jangan sembarangan menerjemahkan annasu niyam. Annas dengan alif ta'rif, alif lam ta'rif. Manusia pada umumnya, ya pada umumnya manusia itu tidur, melek tapi turu, bangun tapi tidur, ya tidur tapi mati. Dalam tidurnya aja enggak melek itu. Manusia ini tidur. Nanti kalau udah meninggal dunia mati baru bangun. Kalau udah mati baru bangun. Begitu mati lagi sadar. Duh. Ternyata kalau ngucap subhanallah ki ganjarane kaya ngono to ya. Duh. Ternyata yang istighfar ki ganjarane kaya ngono. Duh. Nah, sadarnya tapi setelah mati, ya telat. Enggak bisa produksi amal. Nah, karena itu kita dituntut jangan mati dulu baru sadar. Sebab sadar setelah mati itu tidak ada manfaatnya. Sebelum mati usahakan kita sudah sadar. Lah caranya bagaimana? Caranya adalah ya dengan kumpul seperti ini. Saya nyadarkan diri saya sendiri, jenengan berusaha nyadarkan diri jenengan sendiri dengan kondisi hati yang seperti itu, otomatis satu dengan yang lain sudah saling menasehati tapi enggak kroso. Saling nasehati enggak kroso, mungkin ada yang duduk lagi artinya istighfar, koncone nyawang katut itu. Lihat wajahnya tok katut. Enggak usah ngomong, lihat wajahnya tok langsung kan katut terpengaruh. Kenapa? Karena kumpul dengan hati yang fokusnya sama, pengen dandani, pengen memperbaiki dirinya sendiri, pengen jadi orang baik, prinsipnya begitu. Kalau udah kita tiap pergi majelis bareng-bareng sama teman-teman hatinya seperti itu, maka nikmat. Karena itu buat orang yang betul-betul cari ilmu, tidak ada judulnya guru saya sudah meninggal dunia. Saya harus belajar kepada saya bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Sepekan yang lalu saya berduka, salah seorang sahabat saya fillah, pejuang maulid, ya pejuang maulid, pejuang sholawat, yang 9 Agustus membawa hampir seluruh muridnya ke Solo, Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Asyadili yang dikenal Gus Rahim, yang sakit. Waktu itu kita doakan bersama, Jumat malam kita doakan, ya Sabtu 7:30 lebih dikit beliau berpulang ke rahmatullah meninggal dunia. Ya, beliau meninggal dunia. Ya, sebuah kesedihan. Partner yang sama-sama bersama ulama-ulama yang lain berjuang buat maulid. Coba lihat hasilnya, orang yang betul-betul insyaallah lan zakki ahadan, saya dilarang, kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk mensucikan manusia siapapun itu. Kita harus selalu mengucapkan insya Allah. Beliau itu insya Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya selalu, selalu ya berjuang untuk mengajak masyarakat mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat maulid. Tiap Sabtu malam Ahad keliling dari satu kecamatan ke kecamatan. Kalau udah bulan maulid, safari 40 hari, tiap hari keliling maulid bersama teman-teman santri dan sahabatnya. Malam Ahad beliau selalu buat maulid dan subhanallah, Allah kasih beliau meninggal dunia di hari Sabtu pagi, dikubur ba'dal asar sehingga masuk kubur malam Ahad persis saat biasanya beliau menyelenggarakan maulid dan masuk kubur persis malam hari raya Idul Adha. Itu kalau orang istiqomah. Fadilah yang paling utama dari istiqomah adalah husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya seperti itu. Ini pejuang. Ya kita kehilangan salah seorang sahabat fillah. Nah, saya enggak tahu kapan saya akan meninggal, jenengan juga enggak ngerti kapan akan meninggal, sisa umur kita juga kita tidak ngerti. Makanya saat ini yuk kita mulai menyadarkan diri kita sendiri, berjuang semaksimal mungkin untuk akhirat kita masing-masing. Memang doa teman-teman kita, guru-guru kita manfaat, tapi kita harus berjuang untuk akhirat kita masing-masing. Semangatnya jangan jadi orang yang minal katutin. Saya penting katut, saya penting nunut. Jangan semangat begitu. Ngapunten, itu semangat yang sangat rendah, semangat yang sangat kecil. Karena Rasul tidak mengajarkan kita minal katutin, tapi Rasul mengajarkan minal ngatutin. Jadilah orang yang bisa geret orang lain, yang bisa narik orang lain, yang bisa mikul orang lain, yang bisa gendong orang lain, yang bisa menyelamatkan orang lain, bukan justru membebani orang lain. Nah terus caranya bagaimana? Lah para wali itu jadi wali karena semangatnya pengen bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin, berjuang mengorbankan dirinya bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Caranya ya istiqomah begini nih. Ini salah satu cara. Insya Allah kalau kita istiqomah, jenengan punya majelis apapun itu istiqomah, walaupun yang ngaji 5 orang istiqomah, yang ngaji 3 orang istiqomah, dipegang betul. Hasilnya nanti insya Allah husnul khotimah. Gak usah bingung sama pengajian. Aku melu sing ndi yo. Pokoknya ahlu sunnah wal jamaah genah ikuti. Insya Allah ya ujung-ujungnya husnul khotimah. Paham maksud saya ya? Nah ini Gus Rahim meninggal. Muridnya kan banyak. Santrinya banyak. Dulu ketika Habib Anis meninggal, santrinya juga banyak. Habib Fulan meninggal, santrinya juga banyak. Nah orang-orang yang kehilangan guru, jangan mengatakan guru saya sudah meninggal dunia. Jangan. Karena guru itu akan selalu mengajar. Guru itu akan selalu mengajar lewat manusia-manusia yang lain. Dan lewat apapun yang ada dalam kehidupan kita. Seorang muslim yang udah betul-betul hidupnya itu cari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ketemu kucing sekalipun, kucing itu akan dianggap ini jangan-jangan yang diutus guru saya untuk didik saya. Ini jangan-jangan yang diutus guru saya untuk ngajar saya. Karena bisa jadi lewat orang yang kita temui, kita bisa berubah 180 derajat. Tadinya enggak pernah tahajud, jadi rajin tahajud. Tadinya enggak pernah sedekah, jadi rajin sedekah. Tadinya perengat-perengut, jadi rajin mesem. Lah lewat siapa ini? Kita enggak ngerti. Makanya husnudzon, ketemu orang, oh jangan-jangan ini yang diutus guru saya ini. Ini diutus guru saya. Oh ini jangan-jangan doanya guru saya dari alam barzah sana mengutus fulan ini untuk nasihati saya. Kalau udah begitu insyaallah enaknya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo diunjuk. Saya ngomong gini terus jenengan jadi tegang semua kan, ya bingung saya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, nikmat ini harus diikat dengan namanya syukur. Ini surat Al-Fatihah itu suratul hamd, surat alhamdulillah. Surat alhamdulillah. Nah, kita akan bahas ini dulu. Ya, kok sampai apa namanya? Surat alhamdulillah, bahkan sebagian ulama itu yang baca basmalahnya dengan suara sir pelan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca tapi pelan loh ya. Nah, yang repot nih yang golongan anti basmalah. Saya rodok mumet nih. Anti loh ya. Kalau enggak baca masih enggak apa-apa. Saya tidak membaca basmalah karena guru saya mengajarkan tidak baca basmalah. Itu masih enggak apa-apa menurut gurunya sendiri kan? Enggak jadi masalah. Kalau kita mazhab Syafi'i wajib baca basmalah. Lah ini ada golongan model baru. Baca tidak tapi anti. Nanti sapa sing maca basmalah bid'ah neraka. Repot kan? Kamu baca basmalah salatmu tidak sah. Ini repot ini. Golongan seperti ini repot. Nah, suratul hamd ada alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pelajaran di situ agar kita syukur. Malam hari ini saya mau ngajak jenengan untuk mikir bab syukur satu saja dulu, enggak usah banyak-banyak. Ya enggak usah banyak-banyak. Nanti Jumat berikutnya kita lanjutkan yang lain. Ngapunten Pak, Bu. Gadah motor? Gadah. Yang enggak punya motor, sepeda ontel? Ada. Punya kaki? Punya. Yang punya mobil? Yang punya mobil? Punya mobil? Punya. Oh, judulnya yang punya mobil kok ya. Punya. Mohon maaf. Motor, mobil. Motor, mobil. Ada tempat servisnya enggak? Ada. Servis Toyota. Kan, mobil ya kan? Servis Honda. Servis Mitsubishi. Servis Isuzu, servis Suzuki, ya kan? Servis Mazda dan lain sebagainya. Motor, servis Yamaha, servis Honda, servis Suzuki, servis Kawasaki dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, biasanya orang beli mobil, orang beli motor, itu yang paling penting di servis apanya? Mesin. Lah, mesin itu yang paling penting diperhatikan. Ganti apanya? Ganti olinya. Ya. Ganti oli ini yang paling penting diperhatikan. Kalau ganti oli telat, bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Kalau motornya metik, mobilnya metik, itu ganti oli telat, bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Biasanya orang kalau punya motor, punya mobil, itu servis ganti olinya teratur atau enggak teratur? Teratur. Ada jadwalnya atau enggak ada jadwalnya? Ada. Kasih buku atau enggak dikasih buku? Dikasih buku, masya Allah. Bon paham maksudku loh. Dereng. Oh dereng. Ngapunten. Kenapa kok motor jenengan, mobil jenengan di servis kenapa? Oh biar awet. Awet. Kalau dinaiki biar enak. Biar tidak mogok. Biar gak macet. Betul begitu. Iya. Tanya. Motor, mobil, dibanding yang punya motor dan punya mobil, mana yang lebih penting? Motor jenengan, motor Anda, mobil Anda. Motor saya, mobil saya. Motor kita, mobil kita. Mana yang lebih penting? Motor dan mobilnya atau kitanya? Kitanya. Oh cakep. Kitanya lebih penting. Betul. Tanglet. Lah yang rajin jenengan servis itu mobil jenengan napa jenengan piyambak? Yang rajin jenengan servis motor jenengan atau jenengan piyambak? Kalau motornya rajin diservis, mobilnya rajin diservis, lah diri kita ini loh, tubuh kita diservis atau tidak? Punya jadwal servis atau tidak? Ganti olinya diperhatikan atau tidak? Tidak. Terus tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah kalau udah masuk rumah sakit, biasanya servis di rumah sakit itu bisa sempurna atau kebanyakan gak sempurna? Kebanyakan gak sempurna. Orang itu sakitnya cepat, sembuhnya lama. Nah kalau udah sembuh, tidak bisa seperti ketika dia sehat. Umumnya gitu kan? Betul. Ngapunten. Servis mobil 600 ribu dilakoni. Betul? Servis motor sekian puluh ribu ya dilakoni. Betul? Lah kalau servis tubuh dilakoni enggak? Boten kepikir. Leres boten? Boten diniati. Leres boten? Lah berarti kalau jenengan punya motor di servis, namanya jenengan syukur kepada Allah sudah dikasih motor. Jenengan punya mobil di servis berarti syukur kepada Allah sudah dikasih mobil. Jenengan punya badan tidak di servis berarti jenengan, saya, kita syukur apa mboten? Itu namanya tidak syukur dikasih tubuh. Dikasih tubuh enggak disyukuri, begitu sakit sambat. Padahal Allah sudah menyatakan la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak syukur, ingat siksaku itu sangat pedih. Jadi kalau enggak mensyukuri nikmat sehat, maka kalau sakit salahi awake dhewe. Kok jadi diam semua, kenapa ini? Para pemirsa hadirin, kira-kira ini betul atau salah? Betul. Betul. Nah, terus sudah menservis diri belum? Belum. Itu baru tahap awal, tahap paling dasar. Menservis di diri, jasadnya. Sekarang saya naikkan dikit levelnya. Levelnya naik di dikit. Boleh nanya apa? Boleh nanya? Boleh. Sekarang orang yang jaga sehatnya. Mata kok kelilipan gitu. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Ngapunten ya. Kelilipan itu bahasa Indonesianya apa? Mata kemasukan debu. Gitu. Kok dua woman ya. Bahasa Jawa itu enak, kelilipan. Mungkin bahasa nasional ini perlu di anu nih, apa namanya? Perlu rapat nasional ya. Bahasa Indonesia ditambah perbendaharaan kata ini. Kelilipan itu bahasa Indonesia yang pas itu apa? Ada enggak? Mata kemasukan kotoran. Kemasukan benda. Itu namanya kelilipan. Kalau mata kelilipan itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Alhamdulillah sadar kelilipan enggak enak. Berusaha untuk bersihkan atau enggak berusaha bersihkan? Berusaha dilibang pakai air, selulup, ya, ditetesi obat tetes mata. Lah kok dilalah? Subhanallah, takdir Gusti Allah. Kelilipannya bukan kelilipan debu. Lah kok ada beling nancep di mata? Na'udzubillah min dzalik. Bisa nyabut sendiri? Gak bisa toh? Pergi ke dokter mata. Betul? Ya, dicabut sama dokter mata. Kecil, pakai alat dicabut. Ya, ini kasih obat. Seminggu baru sembuh. Seminggu baru sembuh. Bayar, dilakoni biar matanya enak. Ngapunten, gigi lobang, keselilitan, enak atau enggak enak? Enggak enak. Keselilitan bahasa Indonesianya apa? Mohon maaf. Keselilitan bahasa Indonesianya apa? Enggak tahu. Ya, sela-sela gigi kemasukan kotoran lah, entah daging, entah nasi, entah upo atau apapun ya kan. Pokoknya seperti itu. Keselilitan, enak atau enggak enak? Enggak enak kan? Udah cari tusuk gigi, kumur dan lain sebagainya. Biar apa? Biar giginya rasanya enak. Betul atau betul? Betul. Telinga. Ya. Ini ada Pak Lurah saya nih. Pak Lurah jenengan ngajeng mriki. Komandan. Sini, enggak boleh di belakang. Mumpung kosong. Pak Lurah ini kalau datang delik nih. Ini konangan ini. Lurah saya ini lurah seneng maulid, seneng sholawat. Di rumahnya suka baca burdah biasanya. Insyaallah. Ji, ngapunten. Niki Pak Lurah. Jadi kalau telinga enggak enak, ngapunten. Rodok tuli. Tuli itu ya kasar ya. Tapi bahasa Jawanya yang kasar ya ada budek gitu ya. Rodok budek itu apa kalau bahasa Jawanya? Ada kan? Bahasa Jawa itu lengkap kok. Kalau budek itu 11 enggak krungu ya. Kalau krungu-krungu sithik itu apa namanya? Apa, Pak? Hah? Sudah rungu? Sudurungu. Kalau agak pendengarannya agak enggak jelas, enggak enak, apa dobel-dobel, pergi ke THT ya kan? Diobati biar pendengarannya jadi enak. Itu kan termasuk syukur, jaga kesehatan. Pertanyaan saya ini, lah kalau mata enggak enak, kuping enggak enak, mulut enggak enak, kita dandani. Lah sekarang kalau sholat kok enggak bisa ngerasakan enak, itu yang sakit apanya? Yang sakit apanya? Sholat kok rasane ora penak, ngaji kok rasane ora penak, ibadah kok rasane ora penak, greges gitu. Jadi kalau sholat greges, kalau ngaji greges, sedekah greges, sholat ya rasane abot, rasanya enggak enak. Berarti yang sakit apa ini? Yang sakit hati. Ngapunten, ngapunten, jujur pada diri sendiri. Kalau urusan yang satu ini kita sepeka mata kelilipan, sepeka gigi keselilitan, atau blas. Mata itu kelilipan sekali aja kita bingung, tapi ki ati ki satu hari sholat 5 kali rasane kaya ngono ya ora bingung. Enggak bingung sama sekali, kok biasa-biasa saja. Berarti awak iki urip tapi mati. Mati tapi urip. Lah kumpul begini nih berusaha untuk menghidupkan hati. Saya ngomong begini bukan nasihatin jenengan. Demi Allah enggak nasihatin jenengan. Nasihati diri saya sendiri gitu. Lah ben ganjarannya akeh tak banterke titik. Jadi jenengan juga ikut denger kan bisa ngambil manfaat. Seperti itu. Makanya enggak pernah bingung. Habib mau ceramah nanti bagaimana? Ya mbuh, saya tinggal ngomongi diri saya sendiri kok. Ngapain saya bingung? Wong saya nasihati diri saya sendiri. Bahannya apa? Wong akeh. Elekku pitur-aturan. Jadi aku tinggal ngomong ya selesai. Tanya. Tinggal saya ngomongin diri saya sendiri kan otomatis nanti orang lain denger. Itu jadi pelajaran untuk kita bersama. Nah ini sekarang ini kita mengalami sakit hati yang lama sekali. Bukan sakit hati dendam apa loro hatiku, bukan itu. Nah itu ibu-ibu yang suka begitu. Loro hatiku Bib. Loro hatiku Ustaz ini. Ini mungkin karena banyak pria-pria yang tidak punya perasaan gitu. Begitu Pak ya. Oh mboten. Bu, bapak-bapak ini punya perasaan atau kurang punya perasaan? Oh kurang loh Pak katanya Pak. Ini sakit hati yang dimaksud bukan kloro-loro, bukan. Tapi hati tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Hati enggak bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini sakit. Lah obatnya apa? Obatnya apa? Obatnya banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Dan malam hari ini kita lagi proses mengobati hati kita. Makanya kalau di pengajian begini kan hati kok rasane penak ya. Betul. Risau hilang, resah hilang, gelisah juga hilang. Terus iling akhirat yo iling gitu. Jadi iling akhirat. Bayang yang elek-elek itu kok rasane kok regemen gitu ya. Jadi misalnya kita nih bayangkan night club, tempatnya orang mabuk, tempatnya orang judi, tempatnya orang joget-joget, rasanya tempat itu kan kotornya luar biasa, bisa kerasa kotor. Coba kalau enggak pas pengajian, pas kita masuk ke sana, yo padha wae. Ya kan? Kalau kita lagi enggak pengajian, kita pergi ke night club, masuk ke night club, mabuk tidak, joget ya tidak, cuman beli air putih. Saya enggak mabuk kok, Bib. Saya enggak joget. Ngapain? Numpang beli air putih. Cuman duduk di situ, menikmati suasana malam. Ya, duduk di situ. Ini tempatnya orang joget, orang edan-edan. Enggak kerasa apa-apa, rasanya biasa. Manusianya cuma rada aneh, ada yang maksiat dan lain sebagainya. Tapi hatinya dia rasanya biasa, enggak risih. Tapi begitu kita masuk di pengajian seperti ini dan yang lain, semisal ini, tempat-tempat yang baik, maka kita kalau lihat, bayangkan tempat yang begitu, rasanya tempat itu kan kotornya luar biasa. Itu menunjukkan hati kita lagi naik jadi bersih. Naik bersih. Ngapunten, begitu pulang dari pengajian, masuk rumah, nyawang televisi, nonton TV, delok sing ruwet-ruwet, wong wedok nganggu rok tapi ya kaya udah, rasane ya biasa, enggak ada astagfirullah, enggak ada istighfar, enggak ada merem ganti channel sing ono blalak. Betul bapak-bapak? Betul, berarti kita di rumah hatinya sakit, kalau di pengajian hatinya sembuh. Kan ya rodok mending, alhamdulillah. Nah ini, surat Al-Fatihah, diantaranya suratul hamad, kita disuruh syukur sama Allah Ta'ala satu hari minimal 17 kali merenungi makna syukur kepada Allah. Dari situ kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita bahas waktu tafsirnya ayat ini ya. Tapi sedikit saja saya singgung. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Tuhan yang memelihara alam semesta. Kok pilihannya itu? Bukan segala puji syukur bagi Allah yang maha memberi manusia anugerah tak terkira. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kehidupan kepada manusia. Kok enggak begitu? Tapi kok segala puji syukur bagi Allah yang maha memelihara alam semesta. Nah, yang jadi masalah, begitu kata alam semesta ini masuk ke kepala kita, langsung kita ingat bahasa Indonesia. Lah itu salahnya. Alamin, alam semesta, jangan disamakan dengan alam semesta dalam bahasa Indonesia. Kalau jenengan dengar alam semesta dalam bahasa Indonesia, maka yang ada dalam benak itu langsung planet Mars, Jupiter, ya kan? Galaksi Bima Sakti, betul kan? Gunung, ya, laut, yang dipikir itu. Padahal alam semesta itu artinya apa? Masih Allah. Segala puji syukur bagi Allah yang maha memelihara seluruh ciptaannya. Jadi bukan planet-planet itu toh, enggak, kabeh. Manusia, jin, kita, ini semua, semut. Ya, semut sampai bakteri apapun yang ada dimanapun. Itu semua diurus sama Allah Ta'ala. Allah mengurus semuanya. Jadi Allah itu bagaimana hebatnya mengurus segala sesuatu. Ngapunten, Pak Lurah ini ngurus Semanggi. Kurang lebih warga 30.000. Gampang atau pripun, Pak? Banyak kegiatannya kan, artinya harus ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kan. Itu capek. Lah Allah ngurus semuanya. Saya ngurus Majelis Ar-Raudhah. Saya ini sak kotak ini Majelis Ar-Raudhah. Dibantu teman-teman, ada Mas Abdul Wahid, ada Mas Ansori, ada Mas Siswanto, ada Mas Takim, dibantu. Ini ngurus yang segini aja tuh keter. Keter maksudnya nanti pojok sana masih ada sampah. Ya udah dibersihkan, masih ada sampah. Nanti jam sekian debu sudah menumpuk. Oh lali, ternyata itu cacing. Kemarin Jumat malam Sabtu ada yang minum, teman-teman minum di pojok bangunan belakang. Sampai Jumat berikutnya masih ada di pojok sana gitu kan. Gak bisa langsung kumpul semuanya. Tapi Allah Rabbul Alamin ngurus semuanya ini. Tidak ada satupun yang meleset. Wayai mati jam itu ya jam itu mati. Tidak ada judulnya, Malaikat Israel telat nyabut. Ngapunten Gusti, terlambat. Padahal yang dicabut nih jumlahnya luar biasa. Yang dicabut jumlahnya luar biasa. Terus ya nggak bagi rezeki. Gimana Allah bagi rezeki? Oh yang di sana ini mau bayar utang nggak punya duit. Lah ini yang bulan kok rezekinya pas banyak. Sama Allah disuruh berangkat ke sana. Kamu selesaikan hutangnya dia. Ini kamu beli barangnya. Ini kamu bla bla muter sak jagat raya. Rezeki dalam wujud duit, rezeki dalam wujud makanan, rezeki dalam wujud apapun, Allah yang ngurus. Kun fayakun, rampung. Ya, rampung. Itu kita harus suruh merasakan dulu, dirasakan betul hebatnya Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah Taala. Terus kita suruh syukur, alhamdulillah. Lho kok aku ki cek dikeki urip, didadekke wong Islam, cek disayang Gusti Allah, cek sadar. Aku kiyo cik iso sholat, aku cik iso iki disuruh ngucap syukur begitu. Nanti itu alhamdulillahnya bisa ungkul luar biasa. Yang jadi masalah, alhamdulillahi rabbil alamin, lewat begitu saja. Betul atau betul? Lewat atau enggak lewat? Nah, satu kiai di Solo ini yang saya kenal ahli, alhamdulillah. Itu saya ketemu cuma satu. Tahu kan siapa itu? Mbah Mubarid, Mbah Barid. Mbah Barid itu kiai alhamdulillah, saya ngasih julukan. Kiai alhamdulillah. Karena dikit-dikit kalau ketemu orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu ketemu saya di gang ini, gang dekatnya gedung P3 itu kan. Saya lagi jalan kaki, beliau jalan kaki, saya cium tangan gitu. Terus salaman, alhamdulillah. Terus saya nanya, itu kan pernah saya sampaikan nih, Mbah, waktu itu beliau apa namanya nggak pakai, belum pakai alat bantu pendengaran, karena pendengarannya nggak jelas, sudah sepuh sekali kan. Jenengan sakit mirengakan pengawasan. Ora iso. Gak bisa denger. Ora. Nah kalau di pengajian lo jenengan mesem mantuk gitu. Mau saya tiap hari itu biasanya ngaji bareng bersama beliau di masa hidupnya Bebanis itu baca kitab bareng itu kan. Beliau mantuk-mantuk, ini diterangkan baca kitab yo mantuk-mantuk gitu. Lah padahal enggak dengar, angguk-angguk kepala enggak dengar. Sehingga nanya saya, "Lah kok mantuk-mantuk kenapa?" Terus mesem. Saya itu pokoknya kalau lihat orang yang nyampaikan ilmu hati saya ayem seneng saya. Alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah, sampai ketabrak juga ngucap alhamdulillah. Ini Mbah Mubarid ini Kiai alhamdulillah. Lah kalau kita dapat nikmat saja ngucap alhamdulillah lali. Contoh-contoh ya, ngapunten. Coba nanti direnungkan. Tadi minum susu toh? Nah, alhamdulillahnya ingat enggak? Teman-teman saya belum minum ini. Ya, kalau bismillahi awwaluhu akhiruhu ada kan ya? Nah, kalau alhamdulillahi awwaluhu akhiruhu, ya udah kita buat aja enggak apa-apa. Alhamdulillah awwaluhu akhiruhu. Bid'ah enggak apa-apa itu. Oh, doa kok ya. Wong donga ki enggak pakai aturan. Selama itu permohonan yang baik, aturannya satu. Dongake sing apik itu boleh. Kalau dongake sing elek itu enggak boleh. Ini sepele loh, dapat minum ini kita anggap biasa. Ini biasa. Padahal perjalanan minum yang namanya secangkir susu yang jenengan dapat, segelas air yang jenengan dapat, air mineral itu perjalanannya panjang, luar biasa. Contoh saya mau cerita, boleh? Makanya kalau thariqah syadziliyah sama thariqah alawiyah itu sama. Syadziliyah alawiyah thariqatus syukur. Thariqahnya thariqah syukur. Orang-orang yang megang thariqah syadziliyah itu cuma syukur tok hidupnya. Lah thariqah alawiyah ini juga begitu. Batinuhu batinuha syadziliyah. Secara batiniah hati itu syukur terus. Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan ketika orang wudu itu disuruh merasakan syukur. Kok bisa? Air itu bisa sampai ke tanganmu tuh dari mana? Ngapunten ya. Ini kira-kira susu ini ada dengan sendirinya atau ada yang proses? Ada yang proses. Saya mau nanya. Saya beli susu udah kalengan kan? Sudah kalengan. Susu kaleng ini kira-kira sebelum sampai di toko, entah itu Alfamart, Indomaret, atau Hipermart, atau Lotemart, atau toko-toko yang di pasar, sebelum nyampe ke situ, butuh apa? Dari pabriknya, butuh apa biar sampai ke toko? Alat transportasi. Alat transportasi biasanya pakai truk, mobil box, dan lain sebagainya. Betul? Sekarang saya mau nanya. Alat transportasinya ada, mobilnya ada, truknya ada, bensinnya ada, solarnya ada, bisa jalan? Enggak ada. Butuh apa? Sopir. Butuh sopir. Coba jenengan bayangkan. Pernahkah jenengan membayangkan kehidupan sopir-sopir truk? Enggak. Jenengan disuruh jadi sopir truk 1 bulan siap? Dengelen. Oh, saya itu nyupir mobil yang apa namanya setirnya itu sudah power steering itu aja capek, apalagi yang spir apa istilahnya Mas? Power steering ini. Bukan steering tapi steering, pakai ototnya itu. Yang truk yang masih beratnya luar biasa. Itu susah. Nyupirnya aja susah, belum lagi kendala di jalan. Belum lagi kendala di jalan. Lah supir ini punya keluarga. Punya anak, punya istri. Dia tinggalkan anak istrinya. Cuman pengen ngenterken kaleng susu biar sampai ke toko. Biar jenengan bisa minum susu Jumat malam tinggal duduk, tinggal minum. Lah ngono kok ngucap alhamdulillah kok abot. Paham maksudnya? Jadi kalau kita mikir itu nanti akhirnya syukurnya itu panjang. Alhamdulillah, oh makasih ya Allah. Supir truk berarti luar biasa ya. Waca bora neng supir truk. Terus mangan beras tekonti. Dulu saya ini hidupnya rumah kan depan kelurahan. Depannya Pak Lurah, depan. Tapi saya itu kalau masuk rumah jam 3 malam. Jam 2:30. Nanti pagi sudah keluar lagi. Seringnya keliling. Ada truk-truk yang membawa raskin. Beras untuk apa namanya? Subsidi ya. Beras subsidi. Bawa beras tadi itu. Coba bayangkan kalau tidak ada supir truknya, bisa nyampe? Gak bisa kan? Tidak bisa nyampe. Nah kalau kita sudah tahu begitu, baik raskin atau ras yang tidak kin, ya, beras apapun itu tadi itu, gula apapun, butuh alat transportasi dan itu butuh sopir. Dari situ kita akan mengucapkan, alhamdulillah, ada manusia yang mau jadi sopir. Coba kalau para sopir, wah aku jadi sopir, kesel. Gajinya sedikit, ketemu anak bojo arang. Maka sampai kalau saya lihat naik mobil itu, tulisan-tulisan di belakang truk itu indahnya luar biasa. Pengalaman, saya tiap hari keliling naik mobil keluar kota kan. Di situ kan tulisannya ada di antaranya beratnya muatanku. Ya, tak seberat, ya tak seberat rinduku padamu. Wah. Bojonya maksudnya itu. Karena kangen sama istrinya sampai ditulis di belakang seperti itu. Ini kan menunjukkan kita syukur ada orang-orang yang Allah takdirkan mau jadi sopir truk, mau jadi sopir mobil-mobil box gitu kan, mau jadi sopir bis dan lain sebagainya. Sebetulnya kerjaan yang lain ada, bukan enggak ada. Tapi Allah ngilhami dia, jadi sopir truk we. Allah yang ngilhami, dah cukup kamu jadi sopir truk. Yang petani, mohon maaf petani. Ini urusan susu ini, dari mulai kambing peternak. Ngapunten. Itu kalau namanya ternak kambing, ternak sapi, gampang atau susah? Baunya kambing sama sapi itu sedep atau enggak sedep? Hah? Sedep atau enggak sedep? Sedep ya? Sedep, Masya Allah. Apalagi kalau yang waktu perengusnya luar biasa. Itu sedep itu. Nah, tiap hari hidupnya di kandang sama sapi, sama kambing. Nanti nyarikan suket, nyarikan rumput. Belum lagi nanti kalau kambingnya sakit, nyarikan obat. Lah obat nambah nih, kok nambah nih, wah, pedus gitu kan. Carikan dokternya, carikan obatnya, ngurus nih. Perlunya apa? Biar nanti bisa merah susunya. Susunya nanti dikirim, dijual, diproses. Di perusahaan sebelum jadi susu kaleng, ada karyawan dan karyawati yang 24 jam kerja. 24 jam kerja, shift-shiftan. Ini shift pertama, shift kedua, shift ketiga, 24 jam kerja. Nanti ada yang bagian packing. Singkat cerita, perjalanan panjang. Kaleng itu sampai di Masjid Ar-Raudhah. Sebelum sampai Masjid Ar-Raudhah, harus dibeli dari toko. Untuk beli dari toko, harus ada uang. Untuk ada uang, harus ada kerjaan yang lain. Singkat cerita, uang ada, beli. Sampai Masjid Ar-Raudhah, ngapunten. Sampai di sini kaleng sudah ada. 25-30 kaleng. Bisa saya minum, Anda minum? Gak bisa. Masuk minum kaleng? Gak mungkin kan? Berarti harus ada yang buka kalengnya, ada yang masak air panasnya, ya kan? Kemudian ada yang nyuci cangkirnya, cucingnya, ada yang menuangkannya, ada yang nganterkannya. Nah kita disuruh terima kasih kepada Allah yang telah memelihara susu itu sampai ke mulut kita tanpa kita susah payah, tinggal duduk manis, dipaksa tangan kita jukuan ombenen. Terus ngucapo alhamdulillah, ngono kok yo lali. Paham? Paham enggak? Karena kita nganggap sepele, alah mung susu, alah mung banyu, alah mung roti. Begitu giliran duit sa'em, alhamdulillahnya kental. Ini salah. Inilah kesalahan kita karena kita tidak melatih syukur. Syukur kok lihat-lihat benda, itu salah. Namun Bapak Ibu, ini cerita sering saya ulang-ulang dulu, tapi sudah lama enggak saya ceritakan. Cuman sebagai gambaran saja ya, gambaran. ibu dan bapak, suami istri. Suami istri saling mencintai. Lah pas ulang tahun sang suami, istri ngasih hadiah pulpen harga 1.000 rupiah. Hadiah pulpen harga 1.000 rupiah. Terus istri mengucapkan, "Selamat ulang tahun sayang." "Mesem, ini hadiah dariku." Suami ngomong, "Alah, mung sewunan wae kok." Saya mau nanya, kira-kira itu mencak-mencak atau enggak itu ibu tadi itu ya? Langsung itu cacut, wah bajunya itu. "Iki sewu orang ngerti ini. Aku milih tenanan ini regane niat murah tapi atiku ning jero pulpen." Masya Allah, atiku ning jero pulpen. Ini pulpen ada hati saya di dalamnya. Jangan lihat pulpennya, lihat kesungguhan saya memberi kamu. Gitu kan? Lah ya. Marah ini orang yang mencintai marah. Dan Allah itu memberikan semuanya kepada kita sebagai wujud cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Allah itu cinta, makanya kita dikasih. Jangan lihat bentuk pemberiannya. Tapi ini ngosengnya, ini Gusti Allah. Makanya ngucap suwun, Gusti kau udah ingat sama saya. Terima kasih ya Allah ingat sama saya. Terima kasih ya Allah menundukkan sopir truk sama buat saya. Terima kasih ya Allah menundukkan teman-teman yang di Allah kok ya mau-maunya masakkan susu buat saya. Terima kasih ya Allah kok mau-maunya teman-teman gelarkan karpet buat saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Suruh lihat Allahnya yang ngasih. Gitu loh maksudnya. Jelas? Waktu kurang 13 menit lagi. Jam 10 maksudnya. Saya udah ngomong 1 jam. Jenengan kroso enggak kroso karepmu. Yang jelas saya kroso. Monggo Pak Lur tunjuk. Ya, ini sekarang saya mau minum, ada temannya. Monggo Pak. Enggak apa-apa. Beb Muhammad, oh, sudah habis. Beb Muhammad itu enggak pakai di semua enggak kan sudah habis langsung. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau minum tuh alhamdulillahnya berapa kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketoknya sepele ya. Ngapunten. Jenengan pernah enggak ngerasakan enggak bisa minum? Bukan enggak boleh loh, enggak bisa minum. Yang sakit-sakit di rumah sakit ngeletak gitu kan, diinfus belum boleh minum atau tidak bisa minum. Kan repot. Nah ini kita minum mau 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, gampang kok. Saya tuh lihat TV kemarin di Bali, ada seorang sastrawan, dia hidupnya buat sanggar budaya untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak. Jadi menghidupkan lagi permainan-permainan tradisional. Engklek, ya gitu, jadi sanggarnya itu mainnya engklek. Main dok-dokan, kita kecil dulu kan gitu ya. Sekarang hilang tuh. Saya pengen tuh, siapa yang masih ingat, yuk main sama saya dok-dokan. Asik loh, engklek gitu kan. Ya sehat nih, masih ingat. Itu permainan yang sehat, artinya sosialisasinya bagus dengan anak-anak satu dengan yang lain, badannya gerak ya kan. Gak seperti sekarang, iPad, tablet, Android gitu kan. Ijen meneng dewe, ya temennya adalah mesin yang gak cetol gitu kan. Anak-anak kita kan sekarang udah terlibat zaman seperti ini. Maka perlu dihidupkan permainan kreatif gitu. Nah, istrinya kebetulan bapak ini sakit. Istrinya sakit. Dia cerita, dulu saya yang masakkan istri saya. Kalau sekarang saya yang masakkan istri saya. Wah, oh, romantis banget ya. Kita jenengan sama saya sakit gitu enggak kira-kira. Jadi kalau istrinya udah enggak bisa masakkan, kita yang masakkan. Bisa begitu kah? Bisa. Tapi jangan begitu ya. Berarti jangan ngarep-ngarep bojone loro. Jangan, bisa, tapi jangan. Insya Allah sehat terus, jadi ibu yang masakkan terus ya. Nah, jadi kalau ibu gak mau masakkan, tanda-tanda ibu pengen sakit. Jadi itu, subhanallah, ternyata diabetes komplikasi. Gula yang udah komplikasi, macam-macam penyakitnya itu. Sehingga makan itu jamnya harus pas, minum juga jumlah airnya harus pas. Kemudian yang dimakan itu nasinya, gram-gramannya harus pas. Masya Allah, makan ditimbangi, minum ditakeri. Jenengan sekarang mau 5 piring ya sak karepmu, 3 gelas langsung ya sak karepmu, ngono kok alhamdulillah kok ya lali. Berarti kebangetan atau enggak kebangetan kita-kita ini loh ya. Kebangetan luar biasa. Makanya yuk ini surat Al-Fatihah ini kita renungkan gitu loh. Bukan cuma dibaca Al-Fatihah gitu, tapi direnungkan. Oh, Al-Fatihah ini namanya banyak diantaranya suratul hamd, surat alhamdulillah. Berarti hidup saya ini harus dalam kondisi syukur yang naik terus syukurnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beb, saya melarat kok disuruh syukur. Saya ini sakit kok disuruh syukur. Saya ini susah kok disuruh syukur. Syukur itu kan buat orang yang senang. Ini kadang orang mikir gitu kan, syukur buat orang yang senang. Jawaban saya, semua orang itu senang, tapi ada orang yang enggak mau senang. Enggak ada orang enggak senang, kabeh wong ki senang, tapi ana wong sing ra gelem senang. Gimana tapi, lah kamu sakit misalnya, sakit. Mestinya kan susah apa? Bisa senang dalam susah, tapi maunya kamu susah dalam susah, kan rekoso. Lah wong wis susah kok cek golek susah kan rekoso. Mestinya kalau udah susah cari seneng. Mana bisa beb saya dalam susah seneng? Ya elingo. Sakitmu itu menghapuskan dosa-dosamu, ngangkat derajatmu setinggi-tingginya. Derajat yang dicapai orang-orang yang tahajud puasa selama puluhan tahun itu bisa kamu capai mungkin dalam cuma 1 jam, 2 jam bersabar dan bersyukur dalam sakit. Kalau udah begitu nanti bisa langsung alhamdulillah. Wah, aku dikei loro ki alhamdulillah, dosaku enteknya dosaku akeh. Ya, bisa syukur di situ. Dalam susah dia bisa syukur. Golek duit kok angel, alhamdulillah. Angel golek duit. Mana ada orang ngomong-ngomong gitu. Hadir di sini orang yang bisa ngucap gitu. Kok kamu alhamdulillah kenapa? Loh, Rasul udah bersabda ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus. Catatannya gitu, Mang. Dosa ini tidak akan dihapus kecuali. Oh, ada kecualinya. Dosa ini tidak akan dihapus kecuali kalau dia pernah merasa sumpek kangelan golek rezeki. Aduh, yuk pasar sepi mento ya Allah. Nabrak kono kok ya ora laku, kono kok ya ora laku, kono kok ya ora laku. Aduh, sumpek ya Allah. Gimana ini? Ini sumpeknya dia itu menghapuskan dosa, tapi terus ilingo. Alhamdulillah, berkat sumpek itu dosa kuntek. Kalau gresulo ya dadi ya dosa meneh. Paham kan? Jadi rasa sumpek itu wajar. Tapi ketika orang-orang yang beriman dengan dia belajar ngaji bareng gini, dia ngerti. Oh, sumpek sengini ki, sumpek sengi sengresi dosa. Alhamdulillah. Berarti Gusti Allah api ankor aku. Dikei ruwet golek rezeki, dikasih saya susah cari rezeki untuk menghapuskan dosa-dosa saya dulu yang memang saya tuh suruh istighfar aja kok angel, lambe lisan, ucap. Ngapunten Gusti, pangapura Gusti, astagfirullah, pangele rairam. Ayo jujur. Habis sholat suruh istighfar 3 kali. Pilih mencolot atau istighfar kebanyakan orang. Mencolot kan? Kayak endang gelis. Imamnya kedawan. Astagfirullah. Aladzim. Aladzila. Ilaha illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alah kesuwen. Orang yang tuntunan ini. Nabi ora tau ngono. Wes. Ada yang model begitu ada, yang model begitu ah? Ada, yang model malas juga ada. Yang model mah malas. Alah, kedawan. Istighfar, istighfar pengen telu, iki selak telat aku wis mangkat gitu. Berangkat. Ini kenapa lidah kita kok berat istighfar? Lah Allah makanya kasih. Iki aku cinta sama hambaku iki. Tapi iki dosane ya akeh. Kon istighfar yo angel. Ya kan? Ibaratnya begini loh, ngapunten ya, ngapunten. Ada orang kok disuruh mandi susah, ya, suruh raup angel, gitu kan? Angel nih. Wah ini karena orang ini pengen dibersihkan. Caranya gimana biar gampang? Jegurno sumur selesai. Ya kan? Ketoke kasar tapi resik gitu kan? Terus ditulungi, terus ditulungi gelagapan dia, terus ditulungi, terus ditulungi, wah bersih dia. Atau masukkan ke tempat yang kotor gitu kan. Bung kotor sekalian. Akhirnya dia jijik. Wah, reget mana aku. Akhirnya dia mandi. Nah Allah juga suka memperlakukan hambanya begitu. Yang disayang Allah. Allah sayang sama dia. Dosane akeh. Istighfar ya angel. Kon tambah amal ya angel. Ya wis lah, kek sing gampang ken dosane entek. Napa? Rezekine gawe ruwet ben sumpek. Kek loro wis ben loro 3 minggu. Dosane ben entek. Apakah mau dicuci dengan cara begitu? Tentunya kita enggak mau kan? Nah, kalau enggak mau ya sudah, ya kita ya harus istighfarnya ya banyak, ibadahnya ya ditingkatkan. Otomatis nanti dengan sendirinya kita akan terhindar dari hal-hal yang berat. Kalau sampai mengalami yang berat-berat, ada lutuf, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jam 10 kurang 5 menit, Habib Muhammad sudah lama tidak ngomong karena seperti yang saya perkirakan, pertama kali saya memperkenalkan beliau di Masjid Ar-Raudhah, saya udah ngomong, masih ingat? Nanti ini beliau susah dicari, gitu kan? Kalau udah susah nanti agak lupa pada Ar-Raudhah, agak. Ya kan, agak. Tapi iya, ini 3 Jumat berturut-turut hadir nih, protes nih ya. Ya karena 3 Jumat berturut-turut hadir, kebetulan tidak ada kegiatan gitu. Enggak ada undangan. Kalau pas ada undangan ya enggak hadir juga ini. Memang saya minta beliau ini aktif kemana-mana. Ya, aktif kemana? Mana kita butuh dai sebanyak mungkin, dai sebanyak mungkin biar syiar Islam ini semakin luas. Ngapunten ya. Saya punya PR untuk Kota Solo. Saya ngajak jenengan juga jadi PR-nya. Yang sholat sama yang enggak sholat banyak mana? Banyak yang enggak sholat. Coba nanti survei di sekolah SMA. Anak SMA yang bisa sholat itu berapa persen? Dari yang bisa sholat, yang sholat berapa persen? Survei dulu, jangan ngomong. Kita enggak pernah survei kan? Survei. Tapi nanti hasilnya akan mencengangkan dan mengagetkan. Enggak perkara yang wis enggak muluk-muluk. Sholawatan, yasinan, mauludan. Kan jatahnya yang tua-tua ini kan ya. Yang udah mau meninggal. Ya bu ya. Udah gitu, emang jatahnya itu diajak sholawat, maulid, gampang gitu loh, gak angel. Nah, yang muda-muda ini sekarang yang paling dasar, yang nom-nom yang paling dasar. Kalau yang tua, alhamdulillah tau. Maksud semakin tua semakin gak sholat kan? Enggak, semakin tua kan semakin sholat. Tapi yang muda-muda ini sholat saja ini belum. Sholat saja ini belum. Budaya meninggalkan sholat, gampang ke sholat ini semakin semarak ini. Orang sholat apa-apa. Alah, apa doa keh koncone ya. Konconnya akeh, rokok bareng-bareng kan masalah. Seakan-akan begitu loh, setannya membisikkan seakan-akan seperti itu. Kita punya PR, makanya kita punya tugas. Gimana caranya Indonesia sholat? Indonesia sholat, bener-bener program itu Indonesia sholat. Cah sekolah ki sholat. Seperti kalau misalnya setiap WNI wajib ikut upacara kalau sekolah itu kan ya. Upacara hari Senin ikut upacara. Maka saya pengen suatu saat nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu setiap muslim di setiap sekolah. Setiap muslim di setiap sekolah itu nanti di jam sholat zuhur itu jadi jam istirahat. Jam sholat zuhur jadi jam istirahat. Di situ wajib masuk sekolah, musola. Dan di setiap sekolah harus ada masjidnya. Nantinya begitu. Musola atau apa, harus ada gitu. Karena sekolah ini nampung jumlahnya bukan 100-200 tapi kan ribuan. Ya, sedangkan aktivitas anak ada di sana. Kalau di mall sudah diwajibkan itu ada musolanya kan? Pasar sudah ada seperti itu. Rumah belum. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 5000 Masehi. Masih lama Pak 5000 Masehi. Itu akan saya keluarkan peraturan presiden bu jenengnya apa gitu ya. IMB tidak akan diterbitkan untuk pembangunan rumah kalau tidak ada ruangan untuk ibadah. Buat agamamu apa, pokoknya harus ada ruang ibadah. Kenapa? WC mbok cepake kok mosok musala mbok cepake kebangetan. Nanti ada rakyat saya jadinya cuma ngurusi perut tok buat buang ke WC. Tapi di rumahnya enggak mikir tempat untuk ibadah. Itu kan PR banyak negeri ini punya PR yang macam-macam. Jadi tugasnya ulama ini dengan santun, dengan baik, dengan pelan-pelan merumuskan undang-undang. Makanya jenengan yang pintar-pintar jangan seperti saya yang bodoh ini. Pintar-pintar nanti jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi presiden. Jadi orang yang pintar buat undang-undang yang bagus untuk membuat umat ini sejahtera. Sejahteranya umat dimulai kalau hatinya sudah sejahtera. Itu cakep insyaallah. Ajib. Kinten-kinten jenengan sudah di mana itu? Sudah di kuburan. Sudah di kuburan. Alhamdulillah kalau masih bisa merasakan seperti itu walaupun dari balik kubur. Lah kalau belas enggak ngerasakan tambah na'udzubillah min dzalik. Fadhol Bib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita semuanya duduk bersama di tempat yang penuh dengan barokah ini. Semoga insyaallah yang kita dengar tadi bukan hanya sekedar jadi tambahan ilmu, tapi juga jadi tambahan amal soleh untuk kita semuanya. Setidaknya pulang dari tempat ini kita sudah tambah lagi amalan-amalan apa yang harus kita lakukan. Tadi disampaikan bahwasanya syukur. Para ulama memberikan definisi tentang syukur. Ceramah duduk ini tidak enak rasanya. Para ulama memberikan definisi tentang syukur. Syukur itu sorfun ni'mati fima khuliqa li ajli. Syukur itu artinya menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Kita dikasih nikmat mata. Tujuannya nikmat mata apa? Memandang Al-Quran. Memandang alam semesta dengan niat untuk tafakur. Memandang orang tua dengan penuh perasaan cinta, ibadah itu. Memandang ulama itu pun juga ibadah. Fungsinya nikmat mata ya itu. Kita dikasih mulut, nikmat bisa berbicara. Gunanya apa? Untuk baca Quran, untuk baca hadis, untuk mendamaikan orang yang berselisih misalkan. Itu fungsinya. Yang dinamakan syukur itu ketika kita bisa menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan apa diciptakannya nikmat tersebut. Lah alhamdulillah kita semuanya dapat nikmat malam hari ini, dapat nikmat sehat, dapat nikmat punya waktu longgar. Kita syukuri, kita sama-sama datang untuk mencari ilmu. Insyaallah dihitung kita semuanya adalah orang-orang yang bersyukur, karena di Al-Qur'an dikatakan yang bisa syukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang sanggup untuk selalu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu menurut tingkat yang lebih tinggi lagi. Para ulama sufi itu mereka mengatakan, tanya sama murid-muridnya, yang kamu anggap syukur itu gimana? Ya saya anggap hidup saya ini, pokoknya kalau saya dapat musibah saya sabar, kalau saya dapat nikmat saya syukur. Kata orang sufi itu, berarti akhlakmu sudah niru akhlaknya anjing. Baru niru akhlaknya anjing. Tapi kalau, kenapa anjing itu kamu kasih tulang ya dia terima kasih, enggak kamu kasih tulang kamu pukul dia enggak balas, anjing. Tapi kalau seorang mukmin yang sejati, orang yang punya hatinya, punya ikatan dengan Allah, itu bagaimanapun keadaannya selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Dapatnya susah, dia syukur. Alhamdulillah, musibahku ini cuma menimpa urusan dunia, bukan musibah urusan agama. Masih bersyukur. Bagaimana yang pernah disampaikan di buku syukur, sudah beli bukunya apa belum? Nah, kalau belum nanti beli di luar bukunya. Itu ada di buku syukur itu pokoknya banyak hakikat atau cerita tentang syukur. Kemudian tentang kehadiran hati di majelis yang semacam ini. Kita mungkin merasa heran. Kenapa kita kalau duduk ngaji, saya lihat jadikan khusyuk semuanya ini. Tapi coba kalau tadi ini ngajinya ini diganti sholat tarawih, baca Quran, apa jadikan juga khusyuk? Khusyuk. Khusyuk apa bablas? Baca khusyuk itu kalau saya sampai makom tertinggi dalam khusyuk itu ketiduran biasanya. Lah ini kita kalau duduk ngaji kita bisa khusyuk. Tapi kalau ngaji baca Quran biasanya kita belum khusyuk. Jangan kita yang bingung. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu juga pernah ditanya sama murid-muridnya. Nanya, "Bib, kita ini ketika datang ke majelisnya antum ini benar-benar khusyuk. Sampai kadang-kadang duduk berjam-jam kita tuh enggak berubah posisi duduk sama sekali. Tapi kenapa ketika kita sholat itu mau khusyuk susahnya setengah mati?" Jauh sama Habib Ali, beda. Kalau kamu sholat atau kamu baca Quran, itu berarti kamu mendekatkan diri kepada Allah. Dari hamba mendekatkan diri kepada Allah, naik. Nah, proses naik itu biasanya rodok susah. Tapi ketika kamu datang di majelis ilmu, datang di majelis zikir, datang di majelis sholawat, berarti itu proses Allah yang mendekatkan diri kepada kamu. Karena Allah yang mendekatkan diri kepada kamu, tidak mungkin ada yang bisa ganggu. Orang akan selalu khusyuk insyaallah. Karena apa? Karena Allah mendekatkan diri. Lah kalau kita alhamdulillah kita dikasih rasa cinta untuk datang ke tempat-tempat yang semacam ini, berarti Allah menginginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat yang harus disyukuri. Cara mensyukurinya gimana? Cara mensyukurinya gampang. Ucapkan alhamdulillah plus istiqomah. Niatkan kita bisa hadir, kecuali kalau ada udur. Jadi kalau saya nanti tidak hadir, nanti disalahkan kalau saya ngomong selalu hadir. Kecuali kalau ada udur tidak hadir, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada udur, usahakan selalu hadir. Kemudian terakhir nih, tentang super truck. Super truck itu memang banyak memberikan inspirasi gitu. Terutama bagian yang ada di belakangnya itu. Itu karena tulisannya keren-keren. Saya paling senang kalau sudah naik mobil di depannya ada truknya itu. Kadang ada tulisannya ora sabar maburo. Yang lebih hebatnya lagi saya pernah ngelihat waktu itu ada truk belakangnya gambar perempuan. Perempuannya masya Allah roknya rok mini. Pakaiannya juga pakaian ketat, pakaian mini. Tapi kepalanya pakai jilbab. Dan yang lebih membuat hati kita tersentuh itu lihat tulisan di bawahnya. Tulisan di bawahnya ditulis dengan gede, wanita solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini akhirnya bahas supir truk ya. Alhamdulillah. Sedikit saya mau konfirmasi, ini banyak SMS yang masuk walaupun sudah saya terangkan di Facebook, di BBM dan di mana-mana masih ada juga yang nanya, "Habib, jenengan mboten apa-apa? Jenengan kok dados buronan?" Gitu. Ini nama novel ini lagi terkenal ya. Itu ada di apa na TV itu kan ada buronan Polda Metro Jaya namanya Habib Novel tapi akhirnya Ba Mukmin gitu ya. Ba Mukmin bukan Alaidrus, itu bukan saya, orang lain. Dan perlu dikonfirmasi, Habib Novel Ba Mukmin itu bukan Habib. Bukan Habib, seorang ustaz namanya Habib Novel. Delalah itu namanya dia Habib Novel gitu. Tapi dia bukan Habib, orang biasa bukan Habib. Habib kan turunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal ada orang namanya Habib Agus gitu ya. Masuk dia Habib bukan. Kebetulan namanya itu Habib. Lah kok ya delalah Habibnya namanya itu Habib bukan Habib Joko atau siapa? Habib Novel. Wah, akhirnya padha bingung. Ini apa namanya? Ini Habib jadi buronan gitu ya. Habib dicari polisi. Omben Jumat ngaji ning kene kok golek polisi. Teman-teman polisi itu teman-teman kita dalam berdakwah ya. Jadi partner dalam berdakwah. Jadi begitu enggak usah bingung ya, tidak usah bingung. Insyaallah Majelis Ar-Raudhah itu insyaallah akan selalu selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan selalu berjuang menegakkan NKRI dan akan selalu kerjasama dengan aparat hukum yang bertugas yang berlaku, tidak akan menyalahi apa yang berlaku. Insya Allah seperti itu. Cukup jelas ya. Tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain, ini nikmat yang saya syukuri, ini alhamdulillah gitu kan. Dalam waktu sekejap saya semakin tenar gitu. Ya, waktu sekejap semakin tenar. Sampai ada Kapolres di daerah Jogja sana, Sleman atau mana ya, nanya sama teman saya karena ikut pengajian. Duh, itu Habib Novel dicari Polda. Bukan Habib Novel ale terus Bamukmin. Oh iya, karena enggak pernah lihat fotonya di DPO itu, belum sempat lihat fotonya. Itu membuktikan. Ternyata Habib Novel di Indonesia itu cuma satu, cuma saya kelihatannya. Yang dikenal orang gitu ya, yang dikenal orang. Yang lain tuh sepertinya seakan-akan biasa-biasa saja. Ya jadi orang uno. Ya pernah terjadi di Detikcom. Saya protes sama Detikcom tuh. Karena Ustadz Habib Novel Bamukmin ini kan berurusan dengan kepolisian, bukan berurusan dengan Pak Ahok ya, bukan sekali ini ya. Dulu ketika Pak Ahok mencalonkan jadi wakil gubernur DKI kan sudah pernah berurusan juga dengan apa namanya Ustadz Habib Novel Bamukmin, pernah berurusan. Di situ ditulis di Detikcom sekjen FPI pusat Habib Novel, yang dipasang foto saya. Kacau, saya ditelepon dari mana? Habib, kapan masuk FPI? Gitu ya. Sekarang kok jadi sekjennya FPI? Saya bilang, enggak, saya enggak pernah urusan sama FPI. FPI itu kan apa namanya gerakan dakwah. Saya menghargai setiap orang yang punya gerakan dakwah. Cuman saya punya cara dakwah sendiri. Saya majelisnya Ar-Raudhah, enggak ikut majelis manapun. Ar-Raudhah cuman Ar-Raudhah, tidak ikut ormas Islam manapun. Yang adanya ya majelis ini, pokoknya ngaji, sholawat, maulid, enggak ngurusin yang begitu-begitu, yang begitu ya urusannya yang begitu-begitu, bukan urusan saya. Urusan saya dengan cara yang begini. Metode seperti ini tanpa saya mengurangi hormat saya kepada siapapun yang bergerak dalam dakwah. Masing-masing punya cara dan metode sendiri. Nanti kalau yang memang menyimpang ya nanti ada petugas yang meluruskannya sendiri. Cukup jelas ya? Jelas, jangan khawatir. Habib Novel ala Idrus As-Sului, jadi asli Solo gitu ya. Wajahnya seperti ini. Ini kan wajah masih ganteng kan, alhamdulillah. Walaupun rambut sudah pada putih ini. Faktor U. Itu konfirmasi. Yang terakhir laporan ya, laporan kegiatan Majelis Ar-Raudhah. Saya pengen nambah satu kegiatan lagi untuk majelis ini. Insya Allah saya mulai nanti di bulan Muharram. Ya, saya mulai di bulan Muharram. Nanti ada majelis selapanan. Majelis selapanan. Cuman untuk nangis. Jadi cuman majelisnya itu baca Yasin, kemudian baca Al-Fatihah, mujahadah gitu ya. Baca zikir. Nanti kita terus mau doa bersama untuk keselamatan bangsa ini. Saya pengen negeri ini selamat, terus keluarga kita, diri kita selamat, dunia akhirat selapanan. Cuman waktunya enggak malam. Waktunya enggak malam. Terus waktunya kapan? Waktunya habis sholat subuh. Jam berapa? Pagi-pagi tenang, pagi. Habis sholat subuh itu kan jam 8 ya, habis sholat subuh tuh. Jadi kan kok kaget dulu. Waktunya pagi selapan sekali, harinya Ahad. Ya, harinya Ahad, nanti pagi selapan sekali. Nanti dari habis pengajian, jenengan bisa jalan-jalan sama keluarganya. Sekalian mau jalan-jalan kemana kan bisa menghibur keluarga. Enggak lama, majelisnya itu saya tidak mau lama. Ya, majelisnya paling pol, paling lama 1 jam. Ya, tidak lebih dari 1 jam. Singkat tapi nangis. Ya, singkat tapi nangis. Tidak ada ceramah. Enggak ada ceramah. Khusus yang selamaran itu tidak ada ceramah. Cuman mau zikir, mau nangis. Nanti awal Muharram kita akan mulai, akan diumumkan harinya apa, tanggal berapa, jam berapa. Lah jamnya ini masih saya godok. Jam 7 atau jam 8. Nah, nanti kita lihat. Bib Muhammad minta jam 6. Bib, jenengan di Pasar Kliwon, Bib. Yang rumahnya Seragen kan kesian gitu ya. Yang rumahnya Seragen temannya kan kesian. Saya pengen teman-teman ngumpul gitu 1 jam, setelah itu silahkan duduk nyantai. dan judulnya Nangis Bareng Sarapan Bareng. Loh, asik toh? Cocok enggak itu? Jenengan begitu dengar sarapan kok cocok itu, heran saya. Nangisnya enggak komentar Pak Lurah, begitu sarapannya langsung komentar semua. Cocok gitu ya. Nangis bareng, sarapan bareng. Nah, nanti saya akan buat menu. Menu itu tidak akan ganti ila yaumil kiamah. Ya, kalau malam kan sudah. Sarapannya itu nanti soto raudhah. Soto raudhah. Rasanya ya kayak ngono. Buh, nanti diicipi saja rasanya seperti apa. Yang penting pokoknya kenapa saya soto, jelas mesti kan duduk akeh ra masalah. Masalah lawuhnya enggak ketokan kan enggak jadi masalah kan? Yang penting poro akeh duduke. Sedep gitu udah, yang penting ada nasi, ada duduk, selesai. Perkara daging sakiris itu. Rong iris, tergantung rezeki masing-masing. Mudeng maksud saya ya. Yang penting kebersamaannya itu loh, bareng-bareng, nangis bareng, terus sarapan bareng, setelah itu mulio gitu. Silahkan pulang, silahkan aktivitas, senengkan keluarga, biar hari Ahad tuh betul-betul seger, tapi cukup selapan sekali. Ahad-ahad yang lain kan sudah punya kegiatan di desa masing-masing kan? Kan banyak kan yang apa muslimat ini, yang acara ini, sesekali saja selapanan di raudhah. Karena banyak teman-teman yang mengatakan, Habib, kalau malam saya enggak bisa hadir lah, buat dibuat yang pengajian pagi. Ya sesekali, nanti kita buat selapanan. Nah selapanan itu kalau udah jalan yang ketiga, misalnya 2 bulan yang ketiga, ketiganya seperti biasa di Masjid Agung Surakarta. Kita buat yang puluhan ribu itu ya. Nah pengennya seperti itu, nanti kita mulai di awal tahun baru ya. Di Muharram mulai kita garap, tapi digarap dulu dengan ya tadi. Nah namanya majlis nangis soto raudhah itu. Ya orang ngono toh masa gitu. Zikir ya, nah majlis majlis ar-raudhah, sesi mujahadah sarapan bersama. Ya, sarapan bersama. Ramadan gimana, Bib? Ramadan malam, libur kalau siang. Malam aja. Masa Ramadan pagi-pagi mau sarapan? Ya itu nanti bukanya kalau Ramadan gantinya malam. Cukup jelas? Ya. Ada buku di luar. Silahkan yang mau beli, silahkan beli. Harga buku itu tinggal stok. Mana dalilnya, saya mungkin nyetak lagi atau enggak nyetak lagi, saya belum tahu. Umat bertanya, ulama menjawab, itu saya juga belum tahu cetak lagi atau tidak sama buku yang baru. Harga untuk umat bertanya, ulama menjawab 50 ribu, yang lain 30 ribu. Ada juga buku yang saya tulis bersama Habib Husin dulu. Itu catatan perjalanan Habib Alwi, ketika ayah Habib Anis ketika ke Gresik. Ya itu panjang, jarang ada orang yang nulis perjalanan seperti itu dicatat hari demi hari. Kita bisa membayangkan bagaimana ulama tempo dulu kalau pergi keluar kota, sowan tempatnya ulama itu seperti apa lewat buku itu. Nah yang berminat nanti beli saja, hasil dari penjualan buku seperti biasa. Insya Allah jadi semen, insya Allah jadi pasir, insya Allah jadi batu. Terus buat yang mau kerja bakti, tiap malam tetap ada kerja bakti. Kerja bakti selalu ada tiap malam. Ada yang uruk-uruk, belakang itu urukannya belum selesai-selesai ya, karena kita tinggikan 1 meter itu kan, belum rata. Ada yang gali ga, gali diri, ada yang gali, ada yang nguruk. Syukur-syukur kalau ada yang bisa tenaga tukang mau jadi relawan kalau malam ngelepoh-ngelepoh ya. Ini tukang lepoh baru ada satu nih, tenaga relawan. Kalau ada relawan yang bisa nukang untuk ngelepoh atau apa malam ini dan seterusnya, saya butuh relawan ya, relawan tukang untuk menyelesaikan yang bagian belakang. Biar belakang itu selesai. Jadi kalau ada tamu-tamu mau tidur itu enak karena tempatnya sudah siap itu. Jadi untuk musolanya itu kan harus ada ruangan-ruangan untuk tidur tamu-tamunya. Cukup jelas? Jelas. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa tawassul husnul khotimah sama doanya Habib Ali ya, dipimpin oleh Mas Siswanto Adi Kusumo. Sebelumnya ada permohonan doa yang ada di sini yang minta sembuh dan lain sebagainya. Ya, ini tidak saya bacakan, tapi sudah saya niatkan dengan doa-doa yang ada di situ. Itu kan sudah tercantum semuanya ya. Jadi jadikan satu saja. Ya, dijadikan satu. Ada pengumuman, hadirilah pengajian rutin halaqah bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, namanya halaqah Ahlus Sunnah Wal Jamaah hari Ahad 12 Oktober jam 8 pagi Masjid Baziz Pilangsari Ngerampal Sragen ya. Jam 8 pagi. Saya sekalian didoakan insya Allah besok pagi saya mau berangkat ke Taiwan sebentar. Ya, berangkat ke Taiwan. Selasa sore nyampe di Solo insya Allah. Malam ada jadwal entah di Sragen atau di mana, saya enggak hafal, yang hafal Mas Ismi ya jadwalnya. Pak Lurah mohon pamit, ngapunten kalau jarang kelihatan muter-muter nih terus nih. Ya, ada yang nanya, "Bib, emangnya ke Taiwan bisa bahasa Cina?" Ora iso blas. Oh, di sana yang diceramaikan TKI-TKI ya. Tenaga kerja yang ada di sana. Mereka tuh juga suka buat pengajian. Masya Allah, semangat ngajinya. Banyak yang enggak bisa ngaji di Indonesia, di sana jadi bisa ngaji. Timbul semangat belajar ngajinya justru di sana, belajar sama temannya dan lain sebagainya. Yang di Indonesia enggak jadi ustazah, di sana jadi ustazah. Kenapa? Dulu lulusan aliyah. Di sana jadi TKW, akhirnya kalau minggu ngajari teman-temannya, jadi bunyai akhirnya gitu ya. Pangkatnya naik gitu ya. Karena nyari bunyai di Taiwan, di Hong Kong kan susah. Lah dapatnya nih yang lulusan aliyah atau yang pernah di pesantren gitu. Manfaat ilmunya. Monggo Mas, silakan. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. لي عشرة أضفي بهم نار الجحيم الخاضمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعاشية ذات الجمال أمي الكمال العالمة ويا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وببنت عمران عمي عيسى لم تزال راخما وبآسيا من أصبحت من كل هول سالما وبحاك جبريل الأمين على صحائف التامة هم خيرتي ورخيرتي في الحسر يوم الضامة يا الله بها يا الله بحسن

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf khususnya Pak Lurah, terima kasih atas kerawuhannya selama ini. Lain waktu Pak Lurah kalau enggak usah sungkan-sungkan, langsung aja duduk di depan sini. Ini tempatnya jenengan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.